jatuhnya embun sepertiku yang selalu menunggumu. Tanpamu apa artinya, tanpamu serasa hampa gairah. Dan kasihmu, tanpamu apa artinya, tanpamu serasa hampa, gairah hidupkan musnah selamanya. Denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata. Tanpamu apa artinya?